kata mengungkap cerita mempesona, menarik pembaca. Kuterima kau dulu penuh ambisi mengejar cinta populer dan nama. Kau rasakan setiap hari sensasi tak tenang satu hari, jadi pikiran lagi seakan takkan berganti. Karisma lupa.